إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوان dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang akan kita bahas di pelajaran kali ini insyaallah taala itu beberapa ayat dari surat Ali Imran, dimulai dari ayat 106 insyaallah sampai 109 biidznillah taala. Rabb kita azza wa jalla berfirman, yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuhu فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. Ayat-ayat ini berkaitan tentang pengingatan untuk kita bahwasanya ada kejadian di hari kiamat nanti terhadap perubahan terhadap wajah-wajah orang-orang yang ada di hari kiamat, terbagi menjadi dua wajah. Yauma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh. Pada hari tersebut, yauma, yakni hadza yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, tabyadu wujuh, ada yang putih wajahnya. Wajah-wajah tersebut memutih, dan putih tersebut putih yang bersifat ukhrawi. Bukan misalnya kalau putih sekarang mungkin kita bilang pucat dan bahkan ngeri kalau orang terlalu putih wajahnya kalau di dunia ini, tapi tentu nanti warna putihnya secara kebaikan berbeda dengan warna putih di dunia, walaupun tetap warna putih seperti itu tetapi rasanya beda. Yauma tabyadu wujuhun, wajah-wajah tersebut memutih. Disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, tabyadu wujuhul mu'minina al-muttaqin, memutihlah wajah-wajah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Diteruskan oleh Allah Ta'ala, wa taswaddu wujuh, dan ada wajah-wajah yang menghitam. Jadi ada wajah yang putih, ada wajah yang hitam gelap. Dan ditafsirkan wa taswadu wujuhul kafirina wal mubtadi'ina min ashabil ahwa. Dan menghitamlah wajah-wajah dua golongan. Pertama, orang-orang kafir, kedua orang-orang mubtadi'in, yaitu orang-orang yang kerap kali berbuat bid'ah atau memprakarsai bid'ah. Min ashabil ahwa, yaitu para pengikur hawa nafsu. Orang-orang yang kerap berbuat bid'ah itu disebut oleh para ulama disebut juga dengan ahlul ahwa. Kenapa dijuluki ahlul ahwa? Kenapa ahlul ma'asiyah itu? Ada ahlul ma'asiyah jelas, orang usat yaitu ahlul ma'asiyah. Tapi kenapa kok ahlul bid'ah disebut dengan ahlul ahwa, pengikur hawa nafsu? Karena memang seperti itu, bahwasanya orang-orang yang kerap berbuat bid'ah, mereka lebih mengutamakan nafsu dibandingkan dengan syariat. Walaupun pakai labelnya seolah-olah itu dari agama, padahal bukan. Kalau misalnya barang mungkin semacam barang imitasi atau barang KW atau semisal itu. Ya, jadi bukan ori. Tapi diori-orikan gitu loh. Dengan label. Ya kalau tanpa label gimana bisa jualannya laku? Maka di sini yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Perbedaan antara dua pihak dan tampak di wajah-wajah mereka nanti. Na'udzubillah. Ya, kita berharap tentu pengen menjadi golongan yang pertama, bukan yang kedua. Disebutkan dalam tafsir Al-Aisyar atau Aisyar tafsir, wa taswaddu wujuhul kafirin al-mukhtalifin al-qa'imin 'ala al-bid'i wal ahwa. Maka menghitamlah wajah-wajah orang-orang kafir yang mana mereka berselisih dan berdiri di atas kebid'ahan dan juga hawa nafsu. Jemaah sekalian, kita tahu aslinya agama Yahudi tadinya Islam, agama yang Nabi Musa alaihissalam. Aslinya agama Nasrani, Kristen sekarang, dulunya agama Islam, yaitu agamanya Nabi Isa alaihissalam. Apa penyebab kok mereka kemudian menjadi seperti ini sekarang? Perlu diketahui penyebab asasinya adalah kebid'ahan, heresi, ya, heretical dogma, yaitu akidah yang mereka ada-adakan sendiri. Tuh lihat. Dan mereka labelkan ini bagian dari agamanya. Coba yang mengatakan Uzair adalah anak Allah Ta'ala. Na'udzubillah dari kalimat ini. Orang Yahudi, sebagian Yahudi, mereka mengatakan itu. Itu akidah bukan? Itu jadi masuk dalam akidah. Dan ada enggak itu turun di Taurat, kalimat seperti itu? Tidak ada. Lalu dari mana mereka dapatkan itu? Mereka buat dengan logika dan perasaan mereka sendiri. Jadi kerusakan Bani Israel secara keagamaan diawali dari kebid'ahan dalam masalah akidah mereka. Dan kerusakan orang-orang Bani Israel dari segi moral dimulai dari high heels. Sepatu hak tinggi. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada dua perempuan Bani Israel berleher agak panjang. Berarti maksudnya semampai dan kurus langsing kalau bahasanya, langsing. Kemudian ada seorang perempuan di kalangan mereka yang agak pendek. Nah, perempuan itu kalau melihat yang lebih cantik darinya, dia pengen seperti dia. Maka perempuan yang agak pendek sedikit ini kemudian berias, dan supaya dianggap tinggi, maka dia pun memakai sepatu yang berhak tinggi. Itu memang konon mempercantik perempuan supaya kelihatan langsing, karena kelihatan pendek mohon maaf gitu kan, akhirnya kelihatan langsing tinggi. Dan ini saya mohon maaf kalau misalnya istri-istri sampean ternyata punya high heels, Pak ya, ini saya enggak berusaha nyinggung itu, maksudnya istri sampean atau bagaimana. Tetapi di sini ikhwan, kita perlu mengetahui, ya, ini yang disebut oleh Nabi SAW. Memang Nabi enggak mengatakan high heels, tetapi secara makna semakna dengan itu, yaitu sepatunya haknya ditinggikan supaya lebih tinggi. Ya tentu bagian belakangnya, kalau bagian depannya enggak bisa, enggak tinggi-tinggi bagian belakangnya, ya, sehingga kelihatan tinggi. Itu asal dari situ, dari produk Bani Israel dari dulu tuh. Maka sebenarnya kalau misalnya kita izinkan istri-istri kita pakai high heels, itu sebenarnya keterbelakangan. Ya, mau balik lagi tuh ke zaman Bani Israel, jangan-jangan. Ya. Meninggi. Untuk apa? Supaya cakep. Karena perempuan kalau semakin tinggi kelihatan semakin langsing. Ya, begitu. Asalnya begitu, Pak. Dan dimulai dari situ jemaah sekalian, kita Rasulullah, disitulah moral Bani Israel langsung hancur semenjak itu. Bagaimana? Karena perempuan yang agak pendek ini kemudian pengen seperti perempuan yang cantik dan tinggi semampai itu, maka dia pun memasang untuk dirinya beberapa aksesoris. Dan kemudian di cincinnya ada semacam parfum minyak wangi, dan ketika ada gerombolan laki-laki dia melewatinya, dia pun kemudian menggerak-gerakkan tangannya ini sehingga aroma parfumnya semerbak ke hidung-hidung mereka. Mulai dari situ jemaah sekalian. Mulai dari situ kerusakan. Jadi kerusakan Bani Israel dari segi keagamaan dimulai dari kebid'ahan dalam masalah keyakinan. Dan ini hak terjadi. Ini fakta yang kalau mau bantah silakan, tapi ini seperti membantah matahari yang ada di pagi hari. Kemudian dari segi moral dimulai dari perusakan perempuan di situ. Kira-kira kalau kita lihat bagaimana dengan zaman sekarang. Jangan bilang, oh zaman sekarang gak ada kebid'ahan. Atau minimal semua bid'ah hasanah zaman sekarang. Taib. Fadl bicara seperti itu dan silahkan nanti presentasikan di hadapan Allah di hari kiamat. Kemudian, apakah di zaman sekarang perempuan tidak diperalat? Bagi yang mengatakan, gak zaman sekarang perempuan tidak diperalat. Mereka biasa hidup bebas dan seterusnya. Semuanya baik-baik saja zaman sekarang. Tidak ada kemaksiatan. Maka silahkan presentasikan kalimat tersebut di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Yang kita lihat sekarang, kebid'ahan masih bersifat masif dan betul-betul didengungkan. Kemudian perempuan pun juga betul-betul dijadikan sebagai pajangan komoditi, yaitu untuk barang dagangan. Kalau misalnya kita lihat di situs website media sosial atau misalnya di YouTube, kita lihat iklan-iklannya rata-rata perempuan. Rata-rata. Ya, padahal itu iklan tidak ada kaitannya dengan perempuan. Misalnya iklan tentang seluler tertentu atau sinyal atau dan seterusnya lah. Ya, kita tidak sebutkan merek tentu saja. Pajangannya perempuan. Apa hubungannya dengan perempuan? Cukup foto perempuan pun juga deh. Apa hubungannya terus? Enggak ada hubungannya, supaya pajangan. Supaya tampak menarik, cantik dan memang seperti itu. Ah, ini sumber kerusakan Bani Israel dulu secara moral di situ jemaah sekalian. Ya. Apakah kita masih mau menyangkal bahwa saya perzinahan di zaman sekarang masih banyak? Kita mau sangkal? Tidak bisa disangkal. Ya. Apalagi orang Kalibata City, ya jangan menyangkal ini. Terjadi banyak. Amoral seperti ini karena apa? Kerusakan perempuan yang memang itu dari sumber dulunya diawali dari Bani Israel seperti ini. Sehingga akhirnya rusak moral mereka. Rusak agama mereka dengan adanya hal seperti ini. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang memutih dan ada wajah-wajah yang menghitam. Yang memutih nanti akan Allah Subhanahu wa taala beritahukan di sini. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum. Nah, kita mulai dari yang hitam dulu mukanya. Adapun yang wajah-wajahnya hitam, menghitam. Ini menghitam min su'i ma'ayanuhu min ahli al-mawqifi wa ma ayqanu annahum sa'iruna ilayhi min 'adzabin nar. Di sini menghitamnya adalah penyebab kenapa wajah mereka menghitam. Min su'i ma'ayanuhu min ahli al-mawqif. Yaitu dari buruknya apa yang mereka saksikan nanti di padang mahsyar atau di hari kiamat. Sangat buruk, ngeri, neraka, azab membuat wajah mereka kemudian menghitam karena ketakutan dan menyesal. Dan apa yang mereka yakini bahwasanya mereka akan menuju ke azab tersebut menyesal. Ya. Fayuqalu lahum tafri'an wa tawbiha, maka dikatakanlah kepada mereka sebagai bentuk penjelekan dari Allah Ta'ala. Untuk orang-orang yang wajahnya menghitam nanti, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kufur setelah imannya kalian? Ya. Kata Syekh Abu Bakar, idh hadhihi wujuhun min tilka halihim. Fadzuqul 'adzab bima kuntum takfuruna billahi wasyara'ihi. Jadi keadaan mereka adalah orang-orang yang kufur setelah beriman. Kufur setelah beriman. Imma memang murtad atau memang dia kafir padahal sebenarnya secara fitrah tadinya pas masa kecil dia beriman. Anak-anak Kata Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah. Tidaklah dari bayi yang dilahirkan melainkan pasti dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lah terus kok bisa berubah jadi kayak sekarang? Maka kata Nabi, fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, yang membuat dia Nasrani, yang membuat dia Majusi. Orang tuanya itu yang bertanggung jawab. Orang tuanya. Jadi anak-anak siapapun, anak siapapun, yaitu dilahirkan mesti dalam keadaan fitrah yang tinggal dibentuk ke kebenaran itu sebenarnya lebih mudah, jemaah sekalian. Ya, cuman sayangnya memang kalau kita lihat kadang-kadang anak-anak kita malah lebih diajarkan nyanyi barat, nyanyi ini, nyanyi itu dan seterusnya. Ya. Dan mungkin itu tradisi dari zaman dulu, ketika tahun 90-an juga ada program, coba-coba. Dulu di televisi program buat anak-anak apa, Pak? Biasa hari Ahad, Pak. Kalau enggak kartun, kalau enggak Dunia Anak misalnya. Apa isinya? Nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Menyaingi Al-Qur'an. Ya, supaya orang-orang, supaya kaum muslimin itu tidak hafal Al-Qur'an. Ya, memang sih di madrasah ibtidaiyah belajar hafalin juz 30, tapi pas hari Ahad kemudian ngelihat tayangan seperti ini nyanyi akhirnya. Atau di sekolahnya juga diajarkan menyanyi juga. Akhirnya apa? Jadi lahirlah generasi penyanyi. Dan masya Allah, Pak, saya sedih banget ngelihat anak kecil lebih bisa nyanyi dibandingkan baca Quran. Giliran masalah baca Quran, sebagian orang bilang, ih berat banget sih kecil-kecil udah diajarin baca Quran. Nah, kita juga bilang berat banget kecil-kecil udah digiring menuju neraka. Mau gitu? Kecil-kecil udah digiring supaya menjadi penyanyi, supaya pentas. Kadang-kadang pakai celana pendek, bahkan di Filipina banyak anak-anak yang sudah bisa goyang dangdut atau yang semisal itulah. Ya, goyang apa namanya itu? Ya, goyang gergaji atau goyang apa gitu. Anak-anak usia masih kecil, masya Allah. Di Filipina tidak sedikit yang seperti itu, anak-anak masih usia 6 tahun, 7 tahun perempuan bisa goyang seperti goyangnya orang-orang yang seperti melakukan hubungan seksual. Dan orang-orang yang menonton itu orang dewasa. Oh, itu kan di Filipina, Ustaz. Alhamdulillah bukan Indonesia. Alhamdulillah, tapi innalillah juga di Indonesia. Lihat tuh pentas-pentas dangdut, bukankah banyak yang nonton anak kecil di sampingnya? Anak kecil ngeliatin langsung, bahkan di panggungnya, di pentasnya tuh ngumpul tuh. Mana tuh Pak RT, mana Pak RW, mana Pak Ustaz di sana? Gak berfungsi mereka itu. Seperti gak ada, seperti sama-sama iblisnya dengan semua ini. Dibiarkan, dibiarkan. Dan juga ulil amrinya mungkin, mungkin di situ hadir juga misalnya Pak Polisi atau tentaranya dan seterusnya. Enggak ngelihat, enggak ada moral di sini, ikhwan. Udah hukumnya bukan hukum moral lagi di sini. Ini hukumnya hukum apa ya? Enggak tahu yang dipakai hukum apa aja, Mas. Ya, kita ngelihat tayangannya gini aja, bukan karena pengen lihat perempuannya, bukan, tapi diperlihatkan Allahul Musta'an. Itu anak-anak, kita prihatin di situ. Kalau yang dewasa yang joget-joget ini memang mereka memang cita-citanya pengen ke sana mungkin. Tapi yang anak-anak ini kemudian mereka melihat dengan tekun gitu, seolah-olah melihat pelajaran matematika dengan betul-betul detail. Lihat, masya Allah, jemaah sekalian. Ya, ini negeri ini, jemaah sekalian. Kalau misalnya kita melihat bagaimana kita dulu sekolah, bagaimana kita mungkin bapak-bapak yang memang dulunya lebih polos dibandingkan dengan anak-anak zaman sekarang. Dulu jangankan itu, ngelihat layar tancep aja, Pak, diomelin sama orang tua dulu. Jangankan lihat layar tancep, pulang ngaji abis isya kelayapan, kancelep kemana-mana, wah udah dimarahin sama orang tua. Jangankan itu deh, jam 5 belum sampai rumah diomelin, Pak. Belum mandi lagi, belum cemong, ngombedak, diomelin. Nah, belum pulang dia. Saya pernah digituin soalnya di Kalibata. Waktu itu saya ke Kalibata Indah jalan-jalan sama paman saya. Kalibata Indah dulu kan sepi, Pak. Ya kan? Jam 5, jam setengah 6 baru pulang. Padahal itu kalau jam sekarang, jam setengah itu masih pagi, Pak. Kalau zaman sekarang nih, sampai rumah dikunciin, Pak, saya. Enggak boleh masuk. Rumah saya kan di Gang Kober, tapi bukan Gang Kober Rawajati Barat, Gang Kober belakang pabrik dulu, Pak. Sekarang sekarang full taksi, ya di situ itu nggak boleh masuk, dimarahin. Kenapa? Telat. Ya, itu karena mendidik, saking khawatirnya. Padahal saya laki-laki, Pak, dan saya jalan-jalan sama paman saya gitu loh. Saking khawatirnya orang zaman dulu tuh mau maghrib masih belum pulang tuh anak, wah itu khawatir. Sekarang sampai saya jalan ke sini, Pak, dari Cilangkap lewat Taman Mini itu sampai perempuan boncengan berduaan, pakaian aurat kebuka dan seterusnya, itu jam saya kemari itu jam 3:30 sekitar jam itu lewat Taman Mini tadi. Ada dua motor. Ini anak siapa gitu loh. Usianya di bawah kita-kita, Pak. Eh, anak siapa ini? Ya Allah, tuh ya. Ini bukan untuk berputus asa jemaah sekalian, tapi kita lihat nih penyebab penyebab hancurnya moral itu diawali dari masalah-masalah yang kaitannya dengan seksual, Pak. Dengan syahwat, hawa nafsu seksual. Yaitu perempuan dulu ditelanjangi dulu, makin ditelanjangi dan seterusnya. Dari situ mulai rusak kemudian. Adapun untuk masalah keagamaan, dimulai dari kebid'ahan dulu. Dimulai dari kebid'ahan terlebih dahulu. Ya, coba di zaman Nabi Nuh alaihissalam, sebelumnya belum ada penyembahan terhadap berhala. Akhirnya ada penyembahan terhadap berhala. Apa itu kebid'ahan dalam beragama? Enggak ada di tuntunannya menyembah berhala itu. Akhirnya jadi, dan jadi agama resminya daerahnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu penyebabnya. Ya begitu jemaah sekalian. Jadi kalau kita mau sekarang misalnya kita belajar sejarah, sejarah seperti ini harus diketahui. Belajar dari sejarah. Kita jangan cuman jas merah, jangan jas merah apa namanya? Jangan melupakan sejarah. Paling tentang PKI misalnya dan seterusnya. Oke, taip itu, Pak. Bagus kalau misalnya kita mempelajari itu. Bagaimana di Rengas Dengklok, di Rangkas Bitung dan seterusnya dan seterusnya. Taip sejarah. Tapi sejarah tentang kesyirikan dan asal muasal terjadinya, asal muasal penyimpangan agama di mana itu sejarahnya? Nah, kita pelajari. Dan Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mempelajarinya. Dalam Al-Quran disebut, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin." Berjalanlah di muka bumi dan lihat, lihat ini bukan cuma lihat mata saja. Lihat dengan pikiran kalian bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama Allah Ta'ala. Pelajari sejarah, tapi sejarah di sini maksudnya sejarah tentang masalah agama. Ya, kemudian bagaimana sejarah hancurnya moralnya Bani Israel. Ya, taib. Kemudian jemaah sekalian, takafartum ba'da imanikum. Kalian ini kata di sini fadzuqul adzab. Maka rasakanlah azab tersebut bima kuntum takfurun. Dengan sebab kufurnya kalian billahi wasyara'ihi, terhadap Allah dan syariatnya. Kufur terhadap Allah dan syariatnya. Sebagian dari ulama salaf berpendapat bahwasanya bukan hanya orang-orang kafir saja yang dihitamkan wajahnya, melainkan orang-orang yang mengada-ngada dalam agama Allah ini, mengada-ngada dalam agama Allah Ta'ala, itu juga dihitamkan wajahnya, karena mereka juga orang-orang yang terancam untuk terkena azab, walaupun belum tentu mereka sampai kepada derajat kekufuran. Kemudian kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum. Nah, ini ayat Allah Ta'ala. Adapun yang putih wajah-wajah mereka, dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai golongan tersebut, falam yutil fil haul, falam yutil fil hauli mauqifuhum hatta yadkhulu jannata rabbihim. Maka mereka tidak berlama-lama dalam kengerian tersebut. Jadi jemaah sekalian, orang yang memang mereka bertakwa, beriman, nanti di mauqif di padang mahsyar itu insyaallah dipersingkat waktunya jemaah sekalian. Berbeda dengan orang yang maksiatnya itu kebanyakan sampai tenggelam kemudian dengan keringatnya, apalagi kufur pada Allah Ta'ala, apalagi tidak percaya juga dengan hari kiamat, itu prosesnya itu diperpanjang rasanya. Rasanya diperpanjang. Capek mereka. Bahkan ada sebuah hadis yang dhaif. Hadis ini dhaif. Ini ana sebutkan hanya untuk sebagai mentarhib saja supaya kita takut akan akhirat. Adapun kenyataannya Allah lebih tahu. Dalam hadis dhaif, sampai ada orang saking tidak tahannya dengan padang mahsyar, karena padang mahsyar itu ngeri, Pak. Apa ngerinya? matahari didekatkan sejarak 1 mil, dan 1 mil ini kita nggak tahu 1 mil seberapa. Ya tentu nggak seperti sekarang. Sekarang enak pak, 1 mil dekat sekali, yang mana membuat banyak orang berkeringat, sampai sebagian orang berkeringat sampai mata kakinya, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, dan ada yang sampai telinga bawahnya itu sampai sini, sehingga dia mungkin bernafas itu ya menggap-menggap sedikit lah. Tapi ya capek pak. Ya gimana coba ada orang seperti itu. Ya, itu capek sekali pak. Dan dalam hadis yang ini tadi yang sahih, tadi yang sahih barusan yang saya sebutkan sahih, ada hadis yang sahih. Adapun hadis dhaifnya sampai-sampai, kata dalam sebuah hadis dhaif disebutkan sampai-sampai ada orang yang saking tidak tahannya dengan sulitnya berada di padang mahsyar dengan keadaan seperti ini, sampai mengatakan, ya Allah cepet-cepetin biarin saya ke neraka deh, yang penting saya jangan di sini. Dia enggak tahu kalau misalnya azab atau kesulitan di padang mahsyar itu enggak ada 0,00%-nya dibandingkan dengan neraka. Tapi orang ketika sudah sulit di padang mahsyar saja sudah tidak kuat pak, banyak yang enggak kuat. Bahkan yang beriman pun mereka itu mereka berlarian menuju ke nabi-nabi mereka dan meminta syafaat kepada nabi-nabi mereka, sampai ujungnya ke Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau pun Allah Ta'ala izinkan memberi syafaat uzma, dan ini pun syafaat uzma untuk semua hamba Allah, jin dan manusia, untuk dihisab, diperhitungkan amalnya. Ya, belum ke neraka, tapi diperhitungkan amalan ini juga ngeri pak. Berarti kan kalau diperhitungkan amalan, ditanya amalannya. Nah, di sini pak, ini ngeri pak. Jadi padang mahsyar udah panjang dan orang udah nggak mikirin apa-apa lagi selain kesulitan dirinya. Tapi orang yang diputihkan wajahnya itu insya Allah karena dia mereka beriman, beramal soleh, ikhlas, tidak berbuat syirik, dipermudah oleh Allah dan diperingkas insya Allah. Jadi enggak selama yang dirasakan oleh orang-orang kafir atau yang fasik, fajir, munafik. Baik, kemudian nanti ketika hisab, nah ini dia. Ini dia jemaah sekalian. Jangan kita merasa saya sudah soleh, insyaallah hisab saya ringan, kata siapa, tahu dari mana gitu loh. Ya, ini yang ya, masyaallah. Kita punya semakin banyak kekayaan yang kita punya, semakin banyak hisabnya jemaah sekalian. Itu dia muskilahnya, Pak. Kita pengin stabilitas kehidupan kan? Dan sekarang untuk menstabilkan kehidupan kita punya modem mungkin, atau punya wifi, punya handphone. Kadang kita punya handphone lebih dari satu. Kita punya pakaian ini, punya motor ini, punya mobil itu dan seterusnya. Bahkan mungkin di antara teman-teman di sini ada yang punya apa, menyewa apartemen berapa unit, bukan cuma satu, ya kan pak? Hisabnya nambah. Ya, pertanyaannya nambah. Bukan berarti haram ini, bukan. Tapi ya harus disiap-siapkan dari sekarang pak. Tapi persiapannya bukan persiapan kita nulis jawaban dari sekarang kita hafalin, bukan. Persiapannya adalah dengan beramal soleh, bertakwa dalam hal-hal tersebut. Punya mobil lebih dari satu, bertakwalah dengan dua mobil tersebut, yaitu gunakanlah mobil-mobil tersebut untuk kebaikan. Syukur-syukur kalau satu mobilnya dipinjamkan pada orang yang membutuhkan misalnya, ya, dan seterusnya. Ya, jadi pada hari tersebut orang-orang yang wajahnya diputihkan oleh Allah Ta'ala, falam yutil fil hauli mawqifuhum, di mawqif mereka itu tidak panjang dalam masalah haul, itu kengerian itu, hatta yadkhulu jannata rabbihim, sampai mereka kemudian masuk ke jannah, ke surganya Allah Ta'ala. Maka kata Allah Ta'ala, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, maka mereka fi rahmatillah, berada di rahmat Allah Ta'ala, mereka abadi selamanya di surga. Ya, orang kalau udah ke surga pak, gak bakal keluar. Orang kalau udah ke surga gak bakal keluar. Bukan karena sekadar gak mau, bukan. Emang gak ada yang mau keluar. Ya, udah di surga masa mau keluar. Memang tidak akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Orang kalau udah ke surga udah selesai, udah sampai abadi di sana. Adapun kalau orang ke neraka, selama dia mukmin, ada imannya, walaupun dia banyak maksiatnya, maka dia nanti suatu saat akan dikeluarkan dari neraka untuk dimasukkan ke surga karena dia adalah orang yang beriman. Jemaah sekalian rahimakumullah, di sini perhatikan. Orang-orang yang diputihkan wajahnya tersebut disebutkan oleh Allah Ta'ala fi rahmatillah, di dalam rahmat Allah. Fahami baik-baik jemaah sekalian, bahwasanya rahmat Allah itu ada dua macam. Rahmat Allah Ta'ala ada dua macam. Ya. Di sini ada rahmat Allah, maksudnya adalah sifat Allah Ta'ala. Dan ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan makhluk. Ya. Ada rahmat Allah Ta'ala yang merupakan makhluk. Allah Ta'ala tersifati dengan merahmati. Betul. Allah merahmati ini, merahmati fulan, merahmati bapak ini dan seterusnya. Allah sayang terhadap ini, itu rahmat. Allah merahmati Allah. Allah Ta'ala merahmati makhluknya, hambanya. Yang kedua ada rahmat, yaitu rahmat di sini adalah makhluk. Allah menciptakannya. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini redaksinya beragam ya. Redaksinya beragam. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqar rahmata yauma khalaqaha mi'ata rahmah." Sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa ar-rahmata. Allah menciptakan kasih sayang. Ah, ini dia. Pahami baik-baik. Ya. Jadi ada rahmat yang merupakan sifat Allah. Kalau rahmat ini adalah sifat Allah, maka ya seperti Allah merahmati dia. Nah, ini berarti bukan makhluk. Karena sifat Allah bukan makhluk, seperti Al-Qur'an kalam Allah bukan makhluk. Adapun makna kedua rahmat, yaitu rahmat yang berupa makhluk, yaitu Allah menciptakannya. Sabda Nabi tadi ini, innallaha khalaqar rahmata mi'ata yauma khalaqaha mi'ata rahmah. Di hari penciptaan rahmat, Allah ciptakan itu 100 rahmah. Fa'amsaka 'indahu 99 rahmah. Maka Allah tahan 99 rahmat. Warsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Dan Allah Ta'ala utus untuk semua makhluknya satu rahmat. Ibaratnya kalau di percentage ya, jadi 1% doang. Falau, dan sini jemaah sekalian, bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam adab mufrad, dalam al-adab al-mufrad, yaitu sampai seekor kuda ya yang menyingkirkan kakinya hampir menginjak anaknya enggak jadi, itu termasuk bagian rahmat. Kuda itu kan larinya cepat, Pak. Ya, makanya kuda itu dalam bahasa Arab apa? Hah? Hisan ya. Lari bahasa Arabnya apa? Jaro yajri jirian, jarian. Orang Jawa ya, lari bahasa kuda, bahasa Jawanya apa, Pak? Apa bahasa Jawa kuda, Pak? Jaran. Kenapa orang Jawa bilang kuda itu jaran? Karena kuda pandai berlari. Iya. Itu asbabun nuzulnya, Pak, ya. Ya. Jaran. Dari bahasa Arab jarian, jarian. Iya. Ya orang kadang orang Jawa Pak, Jawa bukan Pulau Jawa ya, Jawa, suku Jawa, beberapa kosakata tuh mirip dengan bahasa Arab dan sahih maknanya. Orang Jawa bilang Jumat bukan Jumat, Jumu'ah, karena benar itu Jumu'ah bukan Jumat. Kita bilang Jumat tuh salah, apa sebenarnya Jumu'ah. Orang Jawa yang benar. Iya. Orang Melayu umumnya bilang kolam. Kolam, orang Betawi malah lebih menyimpang lagi, kulem. Orang Jawa benar, kolah. Benar itu kolah, kullah dari bahasa Arab. Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil khabath, kata Nabi SAW. Karena bukan menangkan orang Jawa juga ya. Tapi memang sahih ya. Itu intermezzo aja, Pak. Enggak usah dibawa ke ini, Pak, ya. Jadi Allah menciptakan 100 rahmat. Satunya doang itu buat seluruh penghuni langit dan bumi ini. Satu tok, Pak. Sampai kuda enggak hampir ngelindes anaknya tapi langsung berefek apa enggak jadi gitu. Kalau kuda ini kakinya cepat berlari. Tapi pas ngeliat anaknya dibawa tuh langsung cepat. Itu karena kasih sayang kuda itu kepada anaknya. Yang sedetail itu saja itu bagian dari kasih sayang yang Allah ciptakan yang cuman satu. Satu ini sudah apa? Sudah mewakili seluruh adanya kasih sayang di muka bumi dan semesta yang makhluk ini. Itu baru satu, Pak. Itu baru satu, Pak. Ya. Udah mewakili berapa triliun dari makhluk ini. Bagaimana dengan 99 sisanya? Itu Allah Ta'ala tahan untuk hamba-hamba yang beriman nanti di akhirat. Nah, gitu, Pak. Ya, begitu. Kalau satu saja itu sudah satu bumi ini sudah mewakili semua itu. Apalagi kalau 99. Makanya di hari akhir nanti jemaah sekalian, orang-orang yang beriman, beramal soleh, dia tidak melakukan kesyirikan, dia tidak melakukan kebidahan, dan kalaupun ia semoga diampuni, itu mereka insya Allah akan mendapatkan fafi rahmatillah. Makanya ditafsirkan fi rahmatillah di sini fi jannatillah. Maka rahmah di sini di ayat ini wallahu ta'alam ini makhluk, bukan sifat Allah Ta'ala. Adapun rahmat yang merupakan sifat Allah, maka itu bukan makhluk, jelas. Ya, begitu jemaah sekalian. Jadi Allah tak, sebagaimana misalnya dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW sedang ngumpul-ngumpul dalam Sunan An-Nasa'i. Rasulullah sedang ngumpul-ngumpul dengan beberapa sahabat. Maka datanglah utusan dari putrinya Rasulullah SAW. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya utusan putri engkau. Putri engkau di rumah. Ya Rasulullah, putrimu bilang bahwa saya cucumu mau meninggal. Cucunya masih bayi, Pak. Maka kata Rasulullah SAW, taib. Ya. Inna lillahi ma'a'ta wa lahu ma'akhadha. Milik Allah lah apa yang Allah berikan dan milik Allah lah apa yang Allah Ta'ala ingin ambil. Perintahkan ke anakku itu, kata Rasulullah ke utusan ini, perintahkan ke dia supaya sabar, ya, fal tasbir wal tahtasib, yaitu sabar dan carilah pahala dari ini semua. Taib, disampaikan kemudian oleh utusan itu ke anaknya, putrinya, misal. Balik lagi itu utusan, maka kata utusan itu, ya Rasulullah, demi Allah, bersumpah deh, antum wajib datang. Cucu antum mau meninggal. Taib. Akhirnya Rasulullah bangkit dan bersama beberapa sahabat, diantaranya Mu'adz bin Jabal dan satu lagi saya lupa, saya tidak ingat namanya. Maka datanglah ke rumah tersebut dan ternyata terlihat cucunya Rasulullah sedang tersedak-sedak seperti bayi. Gimana, Pak? Ya Allah, bayi ya gimana, Pak? Ya enggak kebayang ya. Bayi tersedak-sedak mau nangis, Pak. Mau nangis, kayak mau mati benar-benar. Nafasnya sudah sempit nafasnya, Pak. Rasulullah kemudian ini ngapain ini, Pak? Menimang dan semisal itu ya. Dan sembari menggendong atau apa ini namanya ini. Ya beginilah pokoknya. Sembari begini kan ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus keluar dari matanya air mata. Maka sahabat yang tadi bareng sama beliau, "Ya Rasulullah, ma hadza? Ya Rasulullah, itu apa itu? Kok sampean kok malah nangis tuh loh? Bukankah sampean pernah mengatakan ya bahwasanya kalau ada yang meninggal itu tangisan itu bisa menyebabkan berefek ya untuk mayit. Ini apa ya Rasulullah?" Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan innallaha menyebutkan bahwasanya ini adalah rahmat allati ja'alallahu li'ibadihi. Kama qala Nabi SAW, ini adalah rahmat, ini adalah kasih sayang, rahmat yang Allah jadikan, yang maksudnya Allah ciptakan untuk hamba-hambanya. Jadi nangis, orang tua meninggal, anak meninggal, saudara meninggal, teman dekat meninggal, kemudian nangis, selama nangisnya tidak berlebihan, nangis biasa aja, itu merupakan rahmat, kasih sayang, dan itu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Begitu jemaah sekalian. Nah begitu juga dengan surga. Surga itu makhluk. Dan orang-orang yang Allah putihkan wajahnya nanti, ya, fa fi rahmatillah, mereka berada di dalam rahmat Allah, yaitu di dalam surga Allah, ditafsirkan di kitab-kitab tafsir. Hum fiha khalidun, mereka berada dalam surga selamanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq. Itulah ayat-ayat Allah taala kami natluha, kami bacakan kepada engkau bilhaq, dengan hak yang hak, tanpa ada kedustaan sedikit pun. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin, dan Allah taala tidak menginginkan secara syar'i terjadinya kezaliman di semesta alam. Loh, bagaimana kok di semesta alam Allah tidak ingin adanya kezaliman, tapi kok ternyata tetap ada tuh kezaliman? Syirik ada, ya, penipuan ada, perampokan ada, bahkan pergeseran patok tanah juga banyak tuh, ya, banyak gitu, ya, dan seterusnya. Itu kan zalim. Bukankah Allah tidak menginginkan? Kalau Allah tidak menginginkan, kenapa kok Allah adakan? Nah gitu Pak ya. Ini syubhat sebagian orang nih. Bagaimana menjawabnya? Kita bilang di sini jemaah sekalian, perhatikan di sini, harus apa? Paham bahwasanya iradah, keinginan Allah itu ada dua macam. Ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Ada iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah yaitu apa yang Allah takdirkan begitu saja secara mutlak. Pasti terjadi itu. Walaupun itu mungkin keburukan, tapi keburukan di suatu sisi, di sisi lain itu menjadi hikmah. Dan kita bisa memetik pelajaran dari situ. Dan itu bukan kezaliman. Ada tabrakan kereta dengan motor misalnya. Motor dengan kereta bukan tabrakan Pak ya. Maksudnya motor ditabrak kereta. Nah itu lebih tepat ya. Ya, semoga Allah hindari kita dari hal-hal seperti itu. Motor ditabrak kereta misal, ya. Taib. Ini kan enggak enak, Pak, dilihatnya, Pak. Atau kezaliman lah apalah, kezaliman misalnya apa? Perampokan, begal misalnya. Ada enggak itu? Ada, enggak bisa disangkal. Itu terjadi secara ketakdiran, terjadi itu. Apakah kita bilang Allah taala menginginkan ini? Allah menginginkan ini terjadi secara kauni, secara kesemestaan, secara keterjadian semata. Tapi ada iradah yang kedua, yaitu iradah syar'iyah, keinginan Allah taala secara syar'i. Keinginan Allah taala secara syar'i, secara syar'i Allah tidak menginginkan adanya kezaliman setitik apapun. Itu bedanya. Jadi itu untuk menjawab syubhat sebagian orang, kalau misalnya apalagi orang ateis atau bahkan orang Kristen atau orang siapapun, bahkan orang muslim mungkin. Katanya Allah itu kan adil. Enggak mau adanya kezaliman. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak menginginkan adanya kezaliman untuk semesta alam, dan Allah tidak zalim memang. Tapi kok yang terjadi, kok terjadi kezaliman? Maka kita jawab, Mas, pahami baik-baik sebentar, itu keinginan Allah yang bersifat syar'i. Adapun keinginan Allah yang bersifat takdir atau bersifat kauni, kejadian semesta alam, maka Allah akan jadikan itu adanya kezaliman. Tapi Allah tidak inginkan itu terjadi secara syar'i, makanya Allah taala hukum orang-orang yang zalim itu. Kalau kemudian, loh, kesian dong orang-orang, mereka ditakdirkan untuk berbuat zalim, tapi mereka juga mereka akan diberi hukuman atas kezaliman mereka, padahal itu kan takdir Allah gitu loh. Maka kita katakan, Pak, pertama di sini satu. Kata Allah taala, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak dipertanyakan mengapa Allah begitu, tapi mereka lah yang ditanya, itu pertama. Terserah sang raja mau berbuat apa saja, mau menakdirkan apa saja, terserah Allah Al-Malik. Ya, itu satu. Kedua, Pak. Kedua, orang yang berbuat zalim ini telah Allah berikan hati, ikhtiar, yaitu pilihan di hatinya untuk berbuat. Ya. Memang betul Allah takdirkan itu berbuat, tapi dia telah dimodalkan kehendak, imma syakira imma kafura, imma dia jadi orang bersyukur, imma dia jadi orang kufur. Iya. Sekarang gini juga, Pak, selain zalim, ada orang kafir, Pak. Kafir kepada Allah taala. Kita tanya, dia kafir itu sudah ditakdirkan enggak sama Allah? Sudah ditakdirkan dia jadi kafir sampai matinya. Sudah ditakdirkan. Ya. Tapi kok kan dia kan ditakdirkan sama Allah yang menentukan dia menjadi kafir. Kok kemudian malah Allah siksa dia? Kasian dong dia orang ini gak ada enak-enaknya. Udah ditakdirkan, dia tinggal menjalani kekufuran, tapi nanti akhirnya disiksa. Dan kemudian orang mukmin kayak kita, alhamdulillah, Allah takdirkan kita mukmin gak? Allah takdirkan kita mukmin. Semoga sampai akhir hayat. Tapi enak dong kita-kita ini. Apa itu adil gitu loh? Yang kufur, yang maksiat, udah ditakdirkan oleh Allah, tapi nanti masuk ke neraka juga. Kita jawab begini, Pak. Pertama tadi, yang pertama kata Allah Ta'ala, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang perbuat. Terserah Allah dong mau ngapain. Kan ini makhluk-makhluknya. Antum siapa? Gitu kan? Antum jangan protes. Oh, enggak bisa, saya mau mengkritisi di sini. Ya, nah, taip. Nomor satu, memang antum enggak mempan karena itu ayat enggak mempan misalnya. Dan dua, yang kedua gimana tadi jemaskan? Allah Ta'ala telah menciptakan setiap kalbu hamba itu ikhtiar dan irodah, keinginan dan pilihan. Enggak, Pak? Disitulah tempatnya, disitulah barometernya. Sekarang misalnya orang ini kufur, itu pilihan mereka atau keterpaksaan, Pak? Pilihan. Oh, saya terpaksa kafir, Mas. Gak ada kayak gitu. Ya, tanya orang-orang yang pakai salib ke gereja, Mas. Sampean ke gereja tuh kepengen sampean atau terpaksa karena Allah mentakdirkan sampean? Ya, saya terpaksa. Saya pengen aja, emang saya pengen jadi Kristen misalnya gitu. Nah, disitulah karena keinginan itu yang, ya, maka ubahlah keinginan itu menjadi orang Muslim gitu. Orang mau nyolong, Pak, atau na'udzubillah mau begal, kira-kira itu sengaja atau enggak, Pak? Ngebegal, gorok pemotor lain, pas ditanya polisi, kenapa kamu gorok? Maaf, Pak, enggak sengaja. Enggak ada kayak gitu. Pasti keinginan dia. Lah itu kok kamu gorok gitu? Kamu gorok pakai proses, enggak mungkin enggak sengaja. Pasti ada kesengajaan dan pilihan kamu pengen gorok. Kenapa kamu gak berbuat baik malah kamu menggorok? Kira-kira dia azab gak dia karena gorok? Dia azab. Karena dia ada pilihan sebelumnya. Imma dia jadi orang baik, imma dia jadi begal. Ternyata dia lebih memilih jadi begal. Di situ dia udah berdosa. Gak bisa dia dengan maksiat kemudian beralasan, udah takdir, Mas. Gak bisa gitu. Maling semuanya kayak gitu nanti. Iya. Ntar kalau misalnya ke beli apa, misalnya di Ricis, misalnya masuk Ricis, ya beli, ya pesan, Mas, ayam pedas 5, ya level 5 ada kan ya, sampai berapa levelnya tuh? Kok jadi lapar nih? Iya, pagi-pagi jangan makan pedas-pedas. Taip, level 5, ya uangnya sekian, Mas, 150.000 misalnya, Anda lupa harganya, 150.000. Taip, maaf, Mbak, saya nggak mau bayar. Loh kok enggak mau bayar? Enggak mau bayar. Saya mau ngambil aja. Kalau enggak, saya bawa pistol loh, Mbak. Kalau enggak ngasih saya sekarang, saya tembak loh sampean. Gitu. Loh kok kayak gitu sampean? Enggak bisa harus bayar, Pak. Enggak bisa kayak gitu, Pak. Ya, enggak bisa. Saya maunya saya tembak-tembakin sekalian satu-satu nih pegawainya nih. Ya. Kemudian ditembak. Sebagai ancaman, ditembak satu poe, mati. Kenapa Bapak melakukan itu? Sudah takdir ilahi gitu. Terima gak kira-kira kita? Gak bakal terima, Pak. Kita gak bisa beralasan dengan takdir untuk maksiat kita. Karena apa? Sudah ada pilihan di kalbu kita. Mau jadi orang baik atau orang buruk. Maling, ngerampok. Dulu tahun 97-98 tuh, Pak. Di daerah saya ngeliat sendiri dulu. Di daerah Pomat ya, apa namanya, apa sih namanya, daerah Pomat sana, ada mall Sogo dulu ya, waktu terjadi revolusi kan dijarah-jarahin, Pak. Wow, ada yang bawa kulkas, saya lihat tuh, bawa warga bawa kulkas ya dari mall tersebut, bawa ini bawa itu ya, atau apalah, misal di Poso atau di mana waktu itu kan ngejar itu, di mana lah, tanya, Pak, mereka, Pak, sampean kenapa kok ngerampok? Sampean kenapa kok ngambil itu? Udah izin belum? Belum. Kok sampean kayak gitu? Ngambil ini kan bukan hak sampean. Ini sudah takdir Allah saya kayak gini. Ayo. Enak dong kalau kayak gitu. Ya, Pak, boleh saya tendang enggak, Pak? Tendang. Kenapa kamu tendang saya? Sudah takdir, Pak. Enggak bisa, kan ada pilihan kita di sini. Mau jadi orang baik atau jadi orang buruk? Nah, gitu, Pak. Orang-orang kafir sekarang yang udah pernah dengar Islam, itu kan pilihan buat mereka. Mau tetap di kafir atau masuk Islam. Pilihan, ternyata mereka kan lebih memilih apa? Tetap di kafir. Abu Thalib, orang baik Pak Abu Thalib. Di akhir hayatnya Nabi SAW datang untuk memasukkannya kepada Islam. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, itu kalimat yang aku akan saksikan di hadapan Allah Ta'ala. Wahai paman, bilang la ilaha illallah. Kemudian Abu Jahal, ya, wah, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, kamu mau keluar dari agamanya Abdul Muttalib? Gimana kamu, agama nenek moyang ditinggalkan? Akhirnya Abu Talib milih siapa? Milih agamanya nenek moyang. Mati dalam kekufuran. Pilihan gak tuh? Pilihan. Nanti pas di akhirat Abu Talib gak bakal bilang, ya Allah ini kan udah takdir saya kayak gitu. Gak bakal bilang gitu. Ya, karena apa? Sudah ada pilihan, jemaah sekalian. Begitu tadi pelajaran, sedikit pelajaran tentang akidah itu. Wa ma Allahu yuridu dzulman lil alamin, Allah tidak menginginkan adanya kezaliman di semesta alam ini. Maksudnya Allah tidak menginginkan secara syar'i terjadinya kezaliman, tapi ternyata secara kauni Allah inginkan itu ada terjadi. Ya, kontradiktif dong. Enggak, terserah Allah Ta'ala mau menginginkan apapun. Iya. Wallahu yaf'al ma yurid, fa'alun lima yurid. Allah itu Ta'ala melakukan sesuatu yang Allah inginkan. Terserah Allah, kita jangan gugat. Kita aja jadi bapak aja gak mau digugat sama anak. Lah ini, mana mau Allah Ta'ala digugat oleh makhluk kecil kerdil seperti kita. Kemudian walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Dan milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dan kepada Allah lah segala hal itu akan dikembalikan nanti. Semua kembali kepada Allah. Maka bagi yang mungkin pernah geser patok tanah itu hati-hati itu. Bakal kembali itu ke Allah nanti. Bakal Allah Ta'ala lihat, perlihatkan amalan dia. Kadang-kadang kan gitu geser patok